Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ina asyafa hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa dalalatin finnah. Qala al mu'allif rahimahullah al mas'alatu tasi'ah 'asyrah. Masalah yang ke-19 dari masa jahiliyah. Ayyad as-salihin bi fi'li ba'dil muntasibina ilaihim. Mereka mencacat orang-orang salih disebabkan perbuatan sebagian orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada orang-orang soleh tersebut, yang dicela orang solehnya padahal pelakunya adalah bukan orang soleh, pelakunya adalah orang-orang yang menisbatkan diri kepada orang soleh tersebut. Dan ini merupakan perbuatan jahiliyah. Dan betapa sangat banyak hal tersebut terjadi. Kita misalnya Ahlussunnah Salafiyyun dicaci maki, dicela, dikatakan keras, ekstrim, radikal dan semisalnya, hanya disebabkan karena perbuatan sebagian daripada orang-orang yang menisbatkan diri kepada Ahlussunnah, menisbatkan diri kepada Salafiyyun. Padahal apakah manhaj Ahlussunnah mengajarkan apa yang dilakukan tersebut? Itu hanyalah perbuatan sebagian kecil daripada orang-orang yang menisbatkan diri daripada Ahlussunnah. Bisa jadi karena kejahilan, kekurang pahaman terhadap manhaj, dan kurangnya ilmu, kurangnya mendapat bimbingan, hanya sekedar semangat semata. Mendapatkan hidayah bersama dengan Ahlussunnah, akan tetapi masih minim daripada pengetahuan terhadap manhaj Ahlussunnah dan akidah Ahlussunnah. Kemudian banyak orang mencela, mencaci dan menyalahkan manhaj Ahlussunnah disebabkan karena segelintir orang-orang tersebut menganggap manhaj ini sebagai manhaj yang keras, yang ekstrim dan yang radikal. Padahal sangat jauh sekali hal tersebut dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah adalah bentuk daripada pelaksanaan Islam as-sahih yang tidak diragukan padanya. Kita bicara tentang manhajnya, bukan orang-orangnya. Siapa saja yang tidak bermanhaj dengan manhaj Ahlussunnah, maka dia berada dalam manhaj batil, akidah batilah, ibadah batilah. Siapapun yang tidak berdakwah dengan dakwah Ahlussunnah, maka dakwahnya adalah dakwah batilah, dalalah, dan seterusnya. Siapa yang tidak bermuamalah dengan muamalah Ahlussunnah, tata cara muamalah yang diajarkan dalam Ahlussunnah, maka dia telah terjatuh dalam muamalah batilah. Jadi di sini penulis mengatakan qad khuhum fi ba'd salihin. Telaan mereka terhadap sebagian orang-orang saleh bifi'li ba'dil muntasibina ilaihi, disebabkan karena perbuatan sebagian orang yang menisbatkan diri mereka kepada orang soleh tersebut. Qadhil yahud fi Isa, seperti misalnya telaan orang-orang Yahudi terhadap Isa. Mereka mencela Nabiullah Isa disebabkan karena sebagian daripada apa yang dilakukan oleh pemeluk agama Isa. Waqadhil yahud wa nasara fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga celaan orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap pribadi Rasulullah Muhammad SAW, yang disebabkan karena sebagian mungkin apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Seperti sekarang ini misalnya, ya, orang-orang yang mereka meneriakkan tentang jihad. Jihad memang merupakan aturan syar'i di dalam agama Islam dan merupakan ibadah azimah, jalilah, ibadah yang sangat agung di dalam Islam. Tetapi ada aturan lainnya, ada tata caranya, ada kaifiatnya, diatur oleh Islam kapan waktunya dan di saat bagaimana dan terhadap siapa dan siapa saja yang terkena kewajibannya dan seterusnya diatur, tidak kemudian serampangan. Maka adanya orang-orang yang melakukan satu amaliyah yang itu dia sebut sebagai jihad, padahal suatu itu tidak syar'i sama sekali. Dan terjadi memang, kita akui, pada kaum muslimin. Kemudian hal tersebut digunakan untuk mencela daripada Islam, mencela daripada ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian mereka bahkan melabeli Islam sebagai agama teroris. Allahu musta'an. Ini merupakan peninggalan daripada masa jahiliyah. Qala Syekh Shalih Fauzan, qadhuhum fis salihin bima yaf'aluhu ba'dul muntasibina ilaihim minal af'alis sayyi'ah. Telaan mereka orang-orang jahiliyah terhadap orang-orang salih disebabkan apa yang disebabkan oleh apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada orang saleh tersebut berupa perbuatan-perbuatan jelek. Fayansibuna af'alal atba' ilal matbu'in, lantas mereka menisbatkan perbuatan-perbuatan para pengikut kepada yang diikutinya. Wahum min habura'a, padahal orang-orang yang diikuti tersebut, orang-orang soleh tersebut berlepas diri daripada apa yang dilakukan oleh para pengikutnya. Dan betapa banyak hal tersebut, ya, seandainya dicontohkan. Qadhil yahud fi Isa bin hirafi atba'ihi minas salibiyin, seperti celaan Yahudi kepada Isa. Mereka mencela Isa padahal Isa sama sekali berlepas diri daripada apa yang dicelakan kepadanya, disebabkan karena penyimpangan pengikut-pengikut Isa dari kalangan para penyembah salib, di mana hal tersebut mereka mencela Isa, mengajak kepada peribadatan terhadap berhala. Berhalanya pun adalah suatu benda mati. Kayu salib diibadai. Dari sekte-sekte yang ada pada Nasrani, ada yang mereka betul-betul hanya beribadah kepada kayu salib tersebut. Sebagiannya ada disertakan di sini apa yang mereka yakini sebagai Yesus yang sedang salib padanya. Sebagai mereka tidak boleh menyapa hal tersebut sekedar patung salib begitu. Jadi telaan-telaan terhadap Isa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, wafat beliau, terus wal mu'taqidina anallaha tsalitsu tsalatsah, dan juga keyakinan mereka bahwa Allah adalah satu dari yang tiga, trinitas. Akidah trinitas. Padahal bisa jadi yang menyusupkan akidah trinitas itu sendiri adalah dari sebagian orang-orang Yahudi, sebagaimana kisahnya Paulus di awal daripada kitab ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Masuk ke dalam agama Nasrani dengan tujuan merusak Nasraniyah dari dalam, agama Masihiyah dari dalam, dan memasukkan berbagai macam perkara-perkara yang mungkar dan kesirikan-kesirikan pada agama Masihiyah tersebut, dan diantaranya bisa jadi adalah akidah trinitas. Aw annal masih huwa Allah aw bunullah, atau bahwasanya Al-Masih itulah Allah atau putra daripada Allah. Wa kadzalika, demikian pula man yadahu fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, orang yang mencela Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima yaf'aluhu ba'dul muntasibin ila dini, dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang menisbatkan kepada agama beliau, agama Islam, minal kuburiyin, dari kalangan kuburiyin, al-kuburiyah. Wa minal jahmiyah wal mu'tazilah wal khawarij, dan dari kalangan jahmiyah, mu'tazilah, khawarij, dan yang lainnya. Ini hanyalah contoh-contoh yang disebutkan di sini. Mereka menganggap bahwasannya kaum muslimin adalah juga penyembah berhala. Terbukti bahwasannya mereka ini beribadah kepada kijing-kijing, kata mereka. Kijing itu kan juga berhala. Kepada kuburan-kuburan. Atau juga bahkan mereka menisbatkan kepada kaum muslimin secara umum bahwa kaum muslimin itu beribadah kepada Ka'bah, menyembah Ka'bah. Sedangkan Ka'bah adalah benda mati. Kalau maksud mereka adalah kiblatnya kaum muslimin, berarti mereka karena tidak paham. Kaum muslimin melakukan hal tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Fawallu wujuhakum qibalal masyriq. Fawallu wujuhakum. Maka palingkan ataupun arahkan wajah-wajah kalian ke qibalal Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kalian berada di penjuru dunia manapun, maka wajah-wajah kalian hadapkan kepada arah tersebut. Arahkan wajah kalian kepada Masjidil Haram. Sehingga ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kiblat bukan beribadah, bukan menyembah daripada Ka'bah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kiblatnya adalah Ka'bah. Adapun apa yang dilakukan oleh orang kemudian mereka mencuri kain penutup Ka'bah diyakini sebagai ini itu, maka ini adalah perbuatan mungkar dan diingkari oleh kaum muslimin. Datang ke Ka'bah membawa gunting untuk kemudian menggunting daripada sebagian kain sutra penutup Ka'bah untuk diyakini sebagai sesuatu yang barokah dan memiliki khasiat keutamaan dan sebagainya. Maka ini perbuatan yang la yuqarriruhu Islam, tidak dibenarkan oleh Islam. Panaqulu liman yaqdah fi haula'il anbiya. Maka kita katakan kepada orang-orang yang mencela para nabi tersebut, laisa hadza huwa dinu Musa alaihi salam. Ini bukanlah agamanya Musa alaihi salam. Wa laisa hadza dinu Isa alaihi salam. Demikian pula ini bukan pula agama Isa. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan tidak ada kaitannya dengan Musa. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, sebagian mereka, keyakinan-keyakinan mereka, itu bukanlah agamanya Isa yang berkeyakinan Trinitas, menjadikan dirinya dan ibunya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Isa dan ibunya berlepas diri daripada perbuatan tersebut. Walaysa hadza dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula apa yang dilakukan oleh sebagian orang dengan melakukan ibadah-ibadah tawaf di kuburan dan semisalnya, meminta barokah kepada orang yang sudah meninggal dunia, hadza laysa min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min syai. Sama sekali ini bukan daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana 'indal atba' inhiraf fa innahu la yunsab ilal asl. Kalaupun memang terjadi pada diri para pengikut nabi terdapat inhiraf, penyimpangan-penyimpangan, tidak bisa kemudian dengan serta-merta dinisbatkan hal tersebut kepada asal daripada ajaran mereka, ajaran yang dibawa oleh para anbiya. Penyimpangan tetap penyimpangan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama yang dibawa oleh para nabi. Wa inna ma yunsab ila man yastur minhu hadzal ha fi hadza syai. Tetapi itu penyimpangan-penyimpangan tersebut jadi nisbatkan kepada siapa yang muncul padanya sesuatu tersebut. Ini pada pengikut. Fala tu'ab risalatu Musa alaihi salam bi annal yahud harrafu wa baddalu wa ghayyaru. Bisa untuk kemudian dicela kesalahan yang dibawa Musa alaihi salam disebabkan karena orang-orang Yahudi mereka telah menyimpang-nyimpangkan maknanya, mengganti-gantinya dan merubah-rubahnya. Dan itu terjadi pada mereka. Pada kitab Taurat terdapat aturan untuk rajam bagi pelaku zina, tetapi mereka menutupinya. Mereka melakukan tidak sebagaimana apa yang Taurat. Kalau pelakunya adalah orang-orang rendahan, mereka terapkan. Dari sisi ini, mereka lebih baik daripada sebagian muslimin. Masih menerapkan, tetapi kalau orang rendahan. Tapi kalau orang-orang bangsawan di kalangan mereka atau orang-orang memiliki kedudukan, maka mereka ganti aturannya. Mereka tidak terapkan hal tersebut. Diganti dengan aturan dari diri-diri mereka sendiri, dipermalukan begitu saja. Ini orang bangsawan besar, bagi dia sudah cukup sekedar dipermalukan, dicoreng-moreng wajahnya dengan arang, kemudian diikat bersama dengan pelaku kedua-duanya dengan cara membelakangi, saling membelakangi, kemudian diirik menggunakan keledai, diutarkan ke kampung-kampung Yahudi sambil dihinakan. Sudah cukup seperti itu. Itu sudah merupakan bentuk hukuman yang sangat berat bagi mereka, orang bangsawan. Tidak ada dalam kitab suci mereka. Rajam tidak ada bagi pelaku zina. Dan Rasulullah SAW di saat kemudian orang-orang Yahudi datang kepada beliau untuk diterapkan hukum, ditanyakan kepada beliau apa hukumnya, maka beliau mengatakan di kitabillah ar-rajah, di dalam kitabullah ar-rajah. Maka Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan tidak ada dalam syariat kami rajam itu. Datangkan kepada kami At-Taurat, kata beliau. Kemudian mereka mendatangkan At-Taurat dan ditunjukkan oleh Abdullah bin Salam di situ ayat rajam. Al-Muhim, apa yang dinisbatkan kepada mereka orang-orang Yahudi dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan itu tidak ada kaitannya dengan agama Musa. Demikian pula apa yang dinisbatkan kepada mereka orang-orang Nasrani dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan akidah Trinitas, wahdah, rubbaniyah, kepasturan, kependetaan dan semisalnya, tidak menikah kepada wanita, itu adalah bukan ajaran daripada Isa. Walaupun memang Isa diangkat oleh Allah dalam keadaan memang belum menikah, tapi bukan sebagai aturan di dalam agamanya. Memang belum sempat menikah. Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan diturunkan kembali oleh Allah di dunia di akhir masa dan akan menikahi daripada wanita-wanita min umat hadhihi min umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari wanita-wanita yang hidup di masa ini dari umat Muhammad. Dan tentu menjadi keberuntungan besar bagi siapa saja dari kalangan wanita muslimah yang menjadi istri Isa alaihi salam. Wala yunsab ma'indan nasara minasyirik wassalibiyah walkufur al-qabih ila dini Isa alaihi salam. Tidak pula boleh dinisbatkan apa yang ada pada diri orang-orang Nasrani dari kesyirikan dan dari peribadatan kepada salib dan dari berbagai macam kekufuran-kekufuran yang sangat jelek itu kepada agama Isa alaihi salam. Tidak boleh dinisbatkan ke sana. Karena Isa sendiri juga berlepas diri dari mereka. Demikian pula Maryam alaihi salam berlepas diri daripada apa yang mereka nisbatkan kepadanya. Apa yang mereka sebut sebagai wanita suci Bunda Maria sebagai istri daripada Rabbul Alamin. Karena Tuhan sah. Wala yunsab ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 'inda al-quburiyyin alladziina ya'unul Islam. Tidak pula boleh untuk dinisbatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan oleh orang-orang penyembah kubur tersebut. Yang mereka mengklaim diri mereka sebagai muslimin beragama Islam. Awil mulahidah minar rafidhah wal batiniyah. Demikian pula tidak bisa dinisbatkan kepada Islam, kepada agama Muhammad, apa yang dilakukan oleh para ateis dari kalangan rafidhah dan batiniyah. Rafidhah itsna asyariyah, penyembah daripada 12 imam mereka yang mereka yakini imam-imam tersebut mengetahui perkara yang gaib dan sebagainya, memiliki sifat-sifat uluhiyah. Wal batiniyah ini juga merupakan satu kekejian yang terjadi pada masa-masa dahulu, ya, kisahnya sangat banyak terdapat di dalam tarikhul Islam, kisah-kisah kelam yang telah dilakukan, ya, pembantaian-pembantaian yang sangat keji dan kejam oleh kelompok batiniyah. Dan apa yang dilakukan oleh Syiah Ibnul Al-Qawmi yang dengan itu menyebabkan Tatar masuk ke dalam Baghdad dan membunuh tidak kurang dari 1 juta muslimin. Wa intasamu bil Islam, meskipun mereka menisbatkan diri kepada Islam. Hadza la insab ila dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh untuk kemudian dinisbatkan kepada dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka perbuat tersebut? Islam dan muslimin berlepas diri darinya. Innama yunsab ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam manittaba'ahu wa amana bihi. Yang dinisbatkan kepada beliau adalah orang-orang yang mengikuti beliau dan beriman dengan beliau. Wa yunsab ila salihin manittada bihim wa taba'ahum. Dan dinisbatkan kepada orang-orang saleh adalah siapa saja yang berkhutbah dengan mereka, menjadikan mereka sebagai teladan dan mengikuti mereka dalam aspek segala lini kehidupan dalam agama. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala sebutkan, wastabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan. As-sabiqun al-awwalun, yakni kalangan para sahabat yang mula-mula masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti orang-orang saleh dari kalangan Muhajirin dan Ansar, as-sabiqun al-awwalun. Bukan semata-mata menisbatkan diri kepada mereka, tetapi perbuatannya menyelisih dari akidah mereka, dari amaliyah mereka, dari ibadah mereka, dari dakwah mereka, dari hak mereka, dan seterusnya. Hanya sekedar nisbat saja itu tidak mencukupi. La yughni syai'a. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala juga menyatakan inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadzan nabi. Sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Ibrahim, paling utama untuk menisbatkan diri mereka kepadanya adalah orang-orang yang mengikuti Ibrahim. Dan juga nabi ini. Orang yang paling utama untuk menisbatkan diri kepada Ibrahim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Meskipun mereka juga mengklaim sebagai pengikut daripada milah Ibrahim. Padahal mereka telah melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan menyimpang. Wa kadzalika la yunsab ila al-a'immatil arba'ah ma 'inda al-muntasibina ilayhi min inhiraf fil aqidah wa mukhalafatil dalil. Demikian pula tidak bisa untuk kemudian menisbatkan pada a'immatul arba'ah apa-apa yang dari kalangan orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada a'immah tersebut terjatuh dalam inhiraf, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan akidah dan penyelisihan terhadap dalil. Jadi apa yang disebut dengan kami bermadzhab dengan mazhab Syafi'iyah hanya sekedar klaim saja. Kalau mau diteliti, maka sama sekali jauh daripada klaim tersebut. Orang menyatakan kami bermadzhab dengan mazhab Abu Hanifah, ternyata itu hanya klaim saja, hanya sekedar akuan saja semata. Bagaimana manhaj Abu Hanifah dalam akidah? Apakah berakidah dengan akidah seperti akidahnya mereka? Abu Hanifah punya kitab Al-Fiqhul Akbar yang berisi tentang tauhid. Apakah sama dengan hal tersebut? Abu Hanifah punya kitab-kitab fikih dan fatwa-fatwa fikih yang sangat banyak sekali. Dan dalam setiap fatwa-fatwa tersebut berlaku ucapan beliau bahwasannya idza shahal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih maka itulah madhhabku. Tidak halal bagi seseorang mengambil pendapatku selama dia tidak mengetahui dari mana aku mengambilnya. Ya, ini sumber rujukan daripada diriku mengambil pendapat tersebut. Apabila aku berfatwa dengan satu fatwa menyelisih daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih maka aku telah rujuk dari fatwa tersebut. Dan kalimat ini diucapkan oleh para imam semuanya. Tidak bisa kemudian seseorang hanya sekedar mengklaim kami mazhab Maliki misalnya, kemudian setelah itu berarti sudah sah seluruh ibadahnya karena bermadhab. Sesuaikah amalan mereka dengan mazhab tersebut? Demikian pula mazhab Syafi'iyah. Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Abu Abdullah Al-Muttalibi adalah imam min a'immat ahli sunnah wal jamaah. Beliau punya kitab al-um, bisa dirujuk dan dilihat di sana masalah-masalah akal fikih. Beliau punya kitab ar-risalah, bisa dirujuk di sana tentang masalah usul, masalah mustalah, masalah fik, masalah tafsir. Karena memang risalah di situ penuh dengan berbagai macam faedah-faedah tersebut. Ada faedah usuliyah, ada faedah fikhiyah, ada faedah istilahiyah dari mustalah al-hadith, ada faedah tafsiriyah dan sebagainya. Di situ dibantah akidah Murji'ah, dibantah akidah Mu'tazilah dan kita pun salah kecil ya. Tapi begitu sangat besar, cuma satu jilid. Tapi memang agak tebal karena adanya apa muhakkik, di antara muhakkik-muhakkik yang ada. Itu menjadikan kitab tersebut menjadi tebal. Tapi salah, kitab yang sebetulnya tidak terlalu tebal. Demikian pula Imam Ahmad, apakah telah benar akidahnya menisbatkan diri kepada Hambali? Apakah akidahnya seperti akidahnya Imam Ahmad bin Hambal dalam sisi akidah, seperti yang ditulis dalam kitab Rab al-Jahmiyah misalnya, atau Usul Sunnah misalnya. Risalah-risalah kecil yang berisi tentang manhaj dan akidah. Maka tidak cukup hanya dengan sekedar intisab. Walaupun seseorang intisab kepada Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah, tetapi akidahnya ternyata sama sekali tidak merujuk kepada akidah Syafi'iyah. Sama sekali. Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya amalan orang yang hidup ini tidak akan pernah sampai kepada orang yang sudah mati. Amalan orang yang hidup ini tidak akan pernah sampai kepada orang yang sudah mati. Itu akidahnya Syafi'iyah. Al-Imam Syafi'i mengatakan demikian. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dalil yang dipakai. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Maka usaha dari orang yang hidup untuk orang yang mati enggak akan sampai ke sana. Sehingga tidak ada kemudian yasinan, tahlilan dan semisalnya. Menurut daripada akidah Syafi'iyah. Tapi kenapa orang yang menisbatkan diri kepada Syafi'iyah justru melakukan hal tersebut? Bahkan akidah ini ya, sebagian amalan sampai kepada orang mati, ini adalah akidah daripada madhab Hambali. Justru madhab Hambali ya, sebagian amaliyah daripada orang yang hidup ini kalau dihadiahkan dan disedekahkan untuk orang yang sudah mati, maka sampai. Ini adalah madhab madhab daripada Hambali. Maka harus diperhatikan hal seperti ini, dalam artian tidak bisa sekedar kemudian seseorang mengklaim, meskipun perkara mazhab, ya, perkara madahib itu bukan sesuatu yang harus setiap orang harus punya mazhab tertentu, tidak ada. Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguh dari dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Taraktu fikum amrain lan tadillu abadan ma in tanassaktum bihima, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selamanya selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitabullah wa sunnati. Al-Qur'an ini kitabullah dan sunnahku. Itu yang dipegangi ya, dan yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan untuk kalian bermadzhab dari madzhabul arba'. Maka seseorang seandainya dia mati meninggal dunia dalam keadaan sama sekali tidak kenal sama sekali salah satu daripada empat madhab tadi, tetapi dia kenal Al-Quran dan kenal Sunnah semata, maka dia selamat di dunia. Taibullahu ta'ala alam biswab. Sedikit ini semoga bermanfaat bagi kita. Nafkati ilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam.